Adakanlah hatiku rasa curiga melihatkan tingkahmu. Oh, benarkah apa ku rasa atau hanya mainan jiwa? Jangan pernah engkau lukakan, bikin hati hampa. Kekasihku, jangan pernah berdusta, jangan hancurkan harapan cinta. Kekasihku, jangan pernah berdusta, aku tak sanggup bila kau tiada. Jangan pernah berdusta. Kasihku,